إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون عباد الله الله سبحانه وتعالى berfirman di dalam kitabnya yang mulia, wa ma bikum min ni'matin fa minallah thumma idza massakumud durru fa ilayhi taj'arun. Apa-apa yang ada di sisi kalian berupa kenikmatan, maka semua itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan apa saja? Kenikmatan lahir dan batin. Kenikmatan sehat. Kenikmatan keselamatan. Kenikmatan kesemangatan. Kenikmatan ketaatan. Kenikmatan kebahagiaan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Faminallah. Maka semua itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kepintaran kita. Bukan karena kepintaran kita dan kemauan kita. Tapi semata-mata datangnya dari Allah. Dan merupakan nikmat dari Allah. Berbulan-bulan dan bertahun-tahun kita mendapatkan nikmat dari Allah yang tidak terhitung banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian akan menghitung nikmat Allah, maka sungguh tidak akan mampu menghitungnya karena terlalu banyaknya. Maka kewajiban kita sebagai muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mensyukuri nikmat tersebut dengan senantiasa melaksanakan ketaatan, ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dicintai oleh Allah. Inilah yang dimaukan oleh Allah. Apabila kita meyakini mengerti dan memahami bahwa nikmat yang kita dapatkan adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Kemudian ketika kalian tertimpa suatu kemudaratan, sesuatu penyakit, sesuatu yang berbahaya, maka kepada Allah lah kalian memohon pertolongan. Sambat, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan merintih, jangan berkeluh kesah kepada orang lain. Jangan menceritakan keberatan-keberatannya, keluhan-keluhannya kepada manusia. Tetapi laporkanlah kepada Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Mengakulah kepada Allah sebagai hamba yang tidak punya kekuatan apa-apa, yang tidak punya daya upaya kecuali dengan sebab pertolongan Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah praktek amal ibadah zahir dan batin yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka kita yakini datangnya dari Allah. Dan ketika kita mendapatkan mudarat, maka kepada Allah kita minta pertolongan. Maka sesuailah dengan ucapan kita di dalam salat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita mendapatkan mudarat, maka jangan lari kepada selain Allah. Jangan lari kepada orang yang dikatakan oleh manusia jahil, orang pintar. Jangan datang ke dukun. Jangan datang kepada tukang ramal. Jangan datang kepada tempat yang dianggap keramat. Jangan meminta kepada kuburan wali dan seterusnya. Tetapi datanglah kepada Allah. Menghadaplah kepada Allah dengan lahir batin. Berdoalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh lahir batin, dengan tawadhu. Allah berfirman, Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, maka jawablah Muhammad bahwa aku sangat dekat dengan mereka. Aku sangat dekat dengan mereka, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa. Janji Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doanya orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibuli. Maka hendaklah mereka taat kepadaku. Menjalankan perintah-perintahku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Aqulu ma tasma'un fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa irdah. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin, rahimakumullah, pada saat-saat ini, Allah memberi kita peringatan, Allah memberi kita teguran, dan Allah memberi kita ujian. Nasihat, teguran, ujian ini untuk mencoba mengetes keimanan kita dan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya dan kepada penguasa di antara kalian. Mudarat yang menimpa kita, bahkan seluruh dunia, yang sudah terkenal wabah corona ini, menjadi ujian bagi kita di dalam bersikap. Ketika kita kembali kepada Allah dan Rasul, maka kita akan bersikap yang benar. Yaitu, kita mendengarkan, mengikuti aturan-aturan protokol yang ditetapkan oleh ulil amri, oleh pemerintah. Karena pemerintah juga mempunyai ulama, dan ternyata ijtihad mereka tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Dulu kita diatur oleh ulil amri tidak ada kegiatan sholat berjamaah 5 waktu, tidak ada sholat Jumat, dan tidak ada sholat hari raya, tidak ada sholat Idul Fitri. Kita sami'na wa ata'na. Karena aturan ini, ijtihad ini tidaklah maksiat. Maka kita jangan terpengaruh mengikuti tulisan-tulisan, ucapan-ucapan yang dia juga punya argumen, tapi bertentangan dengan yang diambil oleh ulil amri. Ketika ada 2 dalil yang memang di kalangan ulama berbeda, maka apa yang diambil oleh ulil amri, kita sebagai muslim ahlus sunnah wal jamaah mengambil, mengikuti apa yang diijtihadi oleh ulil amri kita. Maka tulisan-tulisan yang berbeda dengan itu jangan kita besar-besarkan, jangan kita sebarkan, supaya tidak menjadi fitnah di tengah-tengah kita. Ini yang perlu kita pegang, yang perlu kita waspadai. Jangan terjadi ikhtilaf di kalangan kita karena kita meninggalkan garis dari ulil amri, hanya karena ucapan tulisan orang yang berani bersuara, berani menulis dengan terbuka, tidak memikirkan akibat di belakang hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada pemerintah kita senantiasa